بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر علومنا، اللهم يسر علومنا، اللهم يسر أمورنا. إن شاء الله kita akan memulai kajian sahih Sunan An-Nasa'i. Kajian kita jual beli kitab Al-Buyu', kitab Al-Buyu'. Insyaallah pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi jual beli, tentang definisi jual beli dengan hukumnya, kemudian hukumnya dan apapun yang berkaitan dari mukadimah tentang jual beli. Belum sampai ke dalam kitabnya, tapi insyaallah akan membahas tentang permasalahan awal jual beli. Fikih tentang jual beli biasanya ditempatkan oleh para ulama fikih itu setelah pembahasan tentang ibadah praktis, yaitu ibadah praktis seperti taharah, salat, zakat, puasa dan haji, dan itu sesuai dengan hukum Islam. Kemudian setelah haji, kebanyakan atau biasanya ulama fiqih akan ulama hadis yang berkonsentrasi pula di masalah fiqih, mereka menempatkan fiqih jual beli setelah haji, atau ada yang menempatkan fiqih jihad setelah haji. Ada pula yang menempatkan fiqih nikah setelah haji. Namun biasanya fiqih jual beli didahulukan setelah haji sebelum nikah. Diawali di kitab-kitab fiqih dari taharah sampai haji, karena ibadah itu adalah hablum minallah. Pembahasan tentang ibadah itu pembahasan yang mengatur hubungan dan bagaimana kita berinteraksi antara makhluk, yaitu kita, dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya seperti jual beli itu pembahasan yang mengatur hablum minannas, hubungan antar sesama manusia, muamalah. Dan pembahasan tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah taala itu didahulukan dibandingkan dengan pembahasan bagaimana kita menjalin hubungan antar manusia. Para ulama fiqih mereka menyusun bab-bab seperti itu dan didahului dari misal ulama hadis. Saya diawali oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya, diawali dengan kitab salat dari waktu-waktu salat. Ya, dan kemudian ada pembahasan tentang taharah. Itu semua tentu ada maknanya, ada maksudnya. Mereka memulai dengan pembahasan tentang ibadah terlebih dahulu, kemudian tentang jual beli, kemudian tentang pernikahan. Kenapa? Karena pertama, segala amal muslim itu layaknya didasarkan atas nama ibadah. Dan kemudian tentu manusia membutuhkan dan berhajat untuk mendapatkan materi duniawi. Makanya jual beli ditaruh di setelah ibadah. Dan akad jual beli berkaitan dengan kemaslahatan hajat hidup setiap kita, setiap manusia. Biasanya kalau manusia sudah memenuhi hajat hidup dirinya, maksudnya sudah makan, sudah cukup, ya, makan, minum, sandang, terutama kemudian pangan, papan, dia membutuhkan kepada tempat melampiaskan kebutuhan biologis. Itu untuk nikah. Dan semua itu dari ibadah, jual beli, dan nikah, dan apa yang setelah nikah, itu semua ada aturannya dalam syariat Islam. Nah, setelah pembahasan tentang pernikahan, hukum fikih juga para ulama membahas tentang qisas, hal-hal yang berkaitan dengannya. Sehingga tidak ada hal dalam dunia ini melainkan telah ada aturannya dalam syariat Islam. Kita ada aturannya dalam syariat Islam. Kemudian insyaAllah kita akan membahas tentang definisi jual beli. Definisi jual beli. Kita perlu mengetahui apa itu jual beli secara etimologi dan secara terminologi syariat. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Jual beli dari segi bahasa itu adalah proses tukar menukar, ya, mubadalatu malin bimalin. Proses tukar menukar yaitu mubadalah mal bimal. Mubadalah yaitu tukar menukar barang, ya, di sini mal yaitu harta dengan harta. Harta dengan harta. Dan al-bay', kata al-bay' dalam bahasa Arab itu termasuk dari al-abdad, yaitu termasuk kata bermakna plural, ganda, yang makna tersebut, dua makna tersebut saling berseberangan dan berlawanan. Bay', ya, termasuk kata yang punya makna lebih dari satu dan makna-makna tersebut ternyata berseberangan. Seperti juga dengan lafal asy-syira'. Jadi ada bay', ada syira'. Kita biasanya menggunakan bay' untuk menjual, syira' untuk membeli. Tetapi ternyata lafal bay' dan lafal syira' itu dua kata yang masing-masing kata memiliki makna lebih dari satu dan saling berseberangan. Begitu pula misalnya dengan kata lafal al-qur, itu juga memiliki dua arti yang berseberangan. Bisa diartikan bersih, bisa diartikan haid. Bisa diartikan bersih, bisa diartikan haid. Bagaimana dengan bay'? Bay' itu terkadang bisa dimaknai menjual dan terkadang bisa dimaknai membeli. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwasanya bay' itu adalah kata yang bermakna, bisa bermakna ganda dan berseberangan satu sama lain. Jadi bay' bisa bermakna membeli atau bisa bermakna menjual, bisa juga bermakna membeli. Bermakna menjual sebagaimana di ayat, ya, di surat Yusuf. Wasyarawuhu, apaan di sini, kalau misalnya syira juga bisa bermakna menjual, bisa juga bermakna membeli. Jadi, seperti bay'. Bay' bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Syira' bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Kalau kita perhatikan surat Yusuf ayat ke-20, wasyarauhu bitamanin bakhsin. Wasyarauhu bitamanin bakhsin. syarauhu dari kata syira itu artinya adalah menjual, dan mereka menjual Yusuf dengan taman baks, dengan harga yang rendah, harga yang rendah. Kita tahu bai' bisa bermakna membeli atau menjual. Syira bisa bermakna membeli ataupun menjual. Kemudian untuk dua orang yang bertransaksi, pembeli ataupun penjual, itu sah untuk dikatakan sebagai bai'. Sah dikatakan sebagai bai'. Jadi penjual, penjual adalah bai'. Pembeli juga ternyata disebut bai'. Dan kedua-duanya itu disebut muta'aqid. Muta'aqid. Yaitu orang yang bertransaksi, berakad. Ya. Tetapi biasanya jika lafal bai' dimutlakkan begitu saja, ya, secara mayoritas, bai', lafal bai' itu digunakan, yaitu yang masuk ke dalam otak kita biasanya digunakan untuk orang yang menjual. Menjual, ya. Baik, jadi bai' bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli, dan kadang bahkan bai' itu bisa dimaknai sebagai mabi', barang dagangan. Barang dagangan. Ya. Itu perlu definisi atau lafal-lafal ini sangat perlu kita pahami. Ya, karena jangan sampai nanti kita sudah sampai di pembahasan berlanjut ternyata kita masih bingung atau belum mengerti beberapa lafal, jangan sampai seperti itu. Baik, kita akan memulai pembahasan bai', definisi jual beli, definisinya secara terminologi syariat. Para ulama dari beragam mazhab, mereka beragam, mempunyai beragam opini dan pendapat mengenai definisi jual beli. Pendapat mereka berbeda-beda. Pendapat mazhab Hanafi itu ada, pendapat mazhab Syafi'i juga ada, Ibnu Qudamah juga memiliki pendapat, memiliki definisi tersendiri dalam kitab beliau Al-Mughni, dan yang kemungkinan itu yang akan kita coba bahas. Kalau misalnya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan. Kalau misalnya kita mengambil definisi Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli itu apa? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, ya, jadi saling menukar barang, ya, yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Saya ulangi, jual beli itu apa? Dia adalah menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Itu definisi Ibnu Qudamah. Dan adapun di sini saya membaca kitabnya Ustadz Muhammad Akhiruddin Badri rahimahullah, yaitu kitab Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi. Beliau menawarkan satu definisi, ya, yang sepertinya beliau ambil dari kitab Asy-Syarh Al-Mumti', ya, untuk kitab Zad Al-Mustaqni' karya Syekh Utsaimin. Ada di antara, dan ini di antara definisi para ulama, dan ini juga lebih panjang, insyaallah bermanfaat. Jual beli itu adalah proses tukar menukar harta atau suatu manfaat yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas dengan cara-cara yang dibenarkan. Saya ulangi, jual beli adalah proses tukar menukar harta atau suatu manfaat yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas dengan cara-cara yang dibenarkan. Nah, di sini mengatakan proses ya, jual beli itu adalah proses. Jual beli itu adalah proses. Proses apa? Proses tukar menukar harta. Nah, ketika disebut tukar menukar harta, mal, berarti di sini mal membutuhkan pengertian lagi nih. Membutuhkan pengertian lagi. Apa yang dimaksud dengan mal? Nah, apa yang dimaksud dengan mal? Apa itu harta? Di sini perlu pengetahuan lagi, apa itu harta? Jadi kalau misalnya nanti kita mau menjual atau membeli, harta tersebut harus terdefinisikan sebagai harta dalam syariat. Nah, di sini dikatakan harta pada definisi jual beli di atas bukanlah harta sembarangan. Jadi jangan sampai, ini maksudnya hartanya kita, jangan sampai hartanya orang lain tanpa izin kita jual. Maksud dengan harta itu apa? Harta adalah setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada hajat atau kondisi darurat. Harta itu apa? Setiap benda yang kemanfaatannya itu halal walau tanpa hajat ataupun kondisi darurat. Benda yang kemanfaatannya itu halal. Pertama kita bahas itu. Nah, kalau misalnya benda tidak ada manfaatnya. Jadi benda ini kan masuk dalamnya benda yang konkret, benda mati, seperti kertas, kayu, meja, karpet, ataupun benda tersebut berbentuk yaitu makhluk hidup. Seperti binatang, kambing, kucing, kerbau, dan seterusnya. Baik, benda tersebut harus kemanfaatannya halal. Baik, dilihat kemanfaatannya halal. Kemanfaatannya halal berarti keluar dari yang halal manfaatnya, seperti peralatan musik, seperti juga babi, seperti juga khamar. Itu tidak dikategorikan sebagai harta. Kenapa? Karena kemanfaatannya tidak halal. Nah, jadi kita ulangi. Harta itu adalah setiap benda yang kemanfaatannya itu halal. Nah, walaupun tanpa ada keperluan. Tuh. Walaupun tanpa ada hajat. Kita tahu tingkatan barang untuk kita itu, tingkatan barang untuk kita ada tiga, ada empat kondisi. Yaitu pertama, tidak boleh digunakan. Yang kedua, boleh digunakan tanpa hajat, tanpa darurat. Yang ketiga, hajat untuk digunakan. Dan yang keempat, darurat untuk digunakan. Ya. Itu benda yang ada di sekitar kita. Tidak semua benda itu boleh digunakan. Tidak semua benda itu kita butuh untuk menggunakannya. Tidak pula sebuah benda itu kita berdarurat. Nah, enggak semuanya. Nah, sekarang babi kita tidak boleh menggunakannya. Kemudian juga kita tidak berhajat untuk menggunakannya dan kita tidak berdarurat untuk menggunakannya kecuali nanti kalau misalnya memang benar-benar tidak ada makanan selain babi. Tapi benda yang tidak ada manfaatnya, ya, jangankan ini, enggak, apalagi perlu, enggak sama sekali. Apa ini darurat? Enggak sama sekali. Seperti serangga misal, nyamuk, tidak ada manfaatnya, maka tidak layak dijadikan harta. Misalnya di rumah kita banyak nyamuk. Nyamuk tersebut tidak boleh kita akui ini semua milik saya. Enggak, ngapain? Ya. Karena memang tidak ada manfaatnya. Kemudian misal di dalam rumah kita itu ada rayap. Ada rayap. Kemudian ada butir-butir semacam debu hasil produksi rayap itu. Tidak ada manfaatnya. Lalu kita bilang, ini adalah harta saya. Apa? Kenapa? Terus kenapa? Enggak ada manfaatnya. Atau yang pemanfaatannya diharamkan seperti babi, peralatan musik, dan lain-lain. Yang seperti itu, yang pemanfaatannya diharamkan malah justru tidak boleh dimiliki. Baik, tadi harta dalam definisi jual beli itu setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada hajat maupun darurat. Nah, sekarang ada benda yang manfaatnya itu dihalalkan saja ketika dalam kondisi berhajat. Nah, jadi tadi ingat definisi harta, benda apapun yang kemanfaatannya halal, berarti ini halal secara mutlak dia, halal secara mutlak. Walau tanpa ada keperluan dan kondisi darurat. Berarti ada dua kondisi yang membuat harta tadinya tidak bermanfaat atau tidak boleh dimanfaatkan menjadi boleh dimanfaatkan karena ya karena dua kondisi ini, yaitu keperluan ataupun darurat. Nah, keperluan ataupun darurat dua-duanya itu di luar konteks keumuman. Jadi ada namanya hajat keperluannya, ada namanya darurat, benar-benar nggak bisa kecil pakai itu. Keperluan itu tingkatannya di atas keumuman penggunaan yang halal. Adapun kalau misalnya darurat, itu sudah benar-benar paling puncaknya. Jadi dua kondisi itu beda, antara keperluan dan darurat. Nah, anjing contohnya. Benda yang dimanfaatkan. Oh, anjing itu benda bukan? Ya, benda binatang. Apakah kita boleh asalnya? Asalnya bolehkah kita memanfaatkan anjing? Asalnya tidak boleh. Tetapi ternyata ada istisna. Ada pengecualian. Oh, ternyata diperbolehkan pemanfaatan anjing ketika berhajat, yaitu butuh, itu kebutuhan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man iqtana kalban illa kalba saydin au kalba masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu kalb soid, dan juga kalb masyiah, atau anjing yang menjaga tanaman, atau anjing kebun. Boleh memelihara anjing jika memang dia dibutuhkan untuk berburu atau menjaga kebun. Atau menjaga rumah kalau misalnya memang membutuhkan. Kalau nggak membutuhkan itu, maka nggak boleh. Nah, kalau misalnya dia memelihara anjing tanpa dua kebutuhan atau hajat tersebut, fa'innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Maka sesungguhnya akan berkurang pahalanya setiap hari dua qirat. Satu qirat itu ukuran sebesar Gunung Uhud. Pahalanya kurang. Baik. Jadi ada harta yang baru sah disebut harta secara syar'i ketika memang dibutuhkan dan ada keperluan dengannya, seperti anjing. Nah, kalau misalnya seseorang memelihara anjing begitu saja tanpa ada keperluan berburu, tanpa juga ada keperluan untuk security, maka anjing tersebut tidak boleh diklaim sebagai harta. Bahkan meskipun anjing itu adalah hartanya untuk anjing pemburu, misalnya anjing pemburu, nah tetap saja tidak boleh untuk dijual belikan, ya. Jadi anjing pemburu itu tetap tidak halal harta jual beliknya. Baik, jadi ada kondisi hajat keperluan dan ada kemudian kondisi darurat. Ada kondisi darurat. Kondisi darurat ini memiliki contoh seperti bangkai. Bangkai. Kita tidak boleh mengklaim suatu bangkai sebagai harta kita. Misal kita mempunyai kambing, ya. Kemudian kambing tersebut mati mendadak tanpa disembelih. Maka kita tidak layak mengatakan, oh ini harta saya lagi. Bukan, ini bukan harta kamu lagi. Dia sudah menjadi bangkai, dan bangkai tidak boleh dimanfaatkan kecuali bangkai hewan yang boleh dimakan aslinya. Namun karena dia bangkai, maka tidak boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan satu saja, yaitu kulitnya setelah disamak. Boleh dimanfaatkan, boleh dijual. Adapun daging bangkai haram untuk dijual. Karena ini bukan harta yang sah. Karena ini bukan harta yang sah. Harta yang sah, setiap benda yang kemanfaatannya halal. Adapun daging bangkai, kambing, kemanfaatannya tidak halal. Nah, sekarang ada kondisi darurat. Bangkai boleh dimakan ketika dalam kondisi darurat. Misalnya ketika antum lapar, ternyata tidak ada benda halal yang dimakan untuk mempertahankan hidup antum. Cuma ada di situ, ternyata ada bangkai. Ada bangkai. Misalnya cuma ada bangkai tikus. Tidak ada lagi makanan. Tidak ada lagi. Gak mungkin memakan kayu. Gak mungkin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia boleh memakan bangkai untuk menyelamatkan hidupnya. Itu termasuk hartanya dia kemudian. Tetapi ini dalam kondisi darurat. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah faman idurra ghayra baghin wala alim fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi itulah definisi harta. Ya, kembali kita ke definisi jual beli. Jual beli adalah proses tukar menukar harta atau suatu manfaat yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas. Nah, ini. Untuk masa yang tak terbatas. Kenapa ada tambahan untuk masa yang tak terbatas? Karena perlu kita bedakan antara jual beli dengan ijarah. Kita bedakan antara bayi' jual beli dengan ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Jual beli itu berbeda dengan sewa menyewa. Jual beli, penukaran barang tersebut tidak diikat dengan keterbatasan masa memiliki. Misalnya saya mengatakan kepada antum, ini saya jual buku ini seharga 100.000 dan antum berhak memilikinya sampai 5 hari mendatang. Oh, ini berarti ada pembatasan masa dalam kepemilikan. Ini tidak sah disebut jual beli. ini bukan jual beli. Ini namanya transaksi apa? Namanya akad sewa menyewa. Ya benar, transaksi sewa menyewa ini terjadi proses tukar menukar, proses tukar menukar harta kekayaan. Tetapi jual beli tidak diikat dengan adanya waktu terbatas untuk memilikinya. Ya. Kalau misalnya kita jual, saya jual rumah ini 50 juta untuk setahun. Nah ini nggak bisa, ini bukan jual beli namanya. Berarti antum maunya apa? Mengontraknya, yaitu sewa, menyewanya, bukan jual beli. Nah kalau misalnya jual beli, itu akadnya tidak dibatasi dengan tempo waktu tertentu, enggak. Dan harus untuk selama-lamanya, sehingga ketika saya telah menjual buku 100 ribu ini ke antum, tidak berhak bagi saya untuk menagih buku tersebut kapanpun. Tidak berhak. Karena apa? Karena kepemilikan secara mutlak sudah berhak dipegang oleh pembeli. Dipegang oleh pembeli. Jadi transaksi jual-beli harus berlaku untuk selama-lamanya. Kalau misalnya ada yang bilang, saya jual, misal saya jual rumah ini kepada antum selama 1 tahun saja dengan harga 1,5 juta. Saya bilang saya jual, bukan saya sewa. Saya jual ini rumah 1,5 juta nih buat antum 1 tahun aja. Transaksi ini tidak disebut jual beli, bukan jual beli ini. Karena apa? Karena penjualnya bilang setahun saja, lah ini berarti enggak untuk selamanya dong. Nah, formatnya transaksi ini, walaupun penjual yang mengatakan, oh saya jual rumah ini, tetap saja formatnya, format sewa-menyewa, ijarah, bukan format bayar menjual beli. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya penjual mengatakan saya menjualnya, namun ternyata formatnya sewa menyewa, apakah sah? Yaitu sah sebagai akad sewa menyewa atau tidak sah? Yang lebih tepat dan wallahu alam bahwasanya akad ini sah untuk dilabeli sebagai akad ijarah atau sewa menyewa. Karena apa? Al-ibratu fil uqud al-qasd dun al-lafz al-mujarrad. Yaitu yang menjadi pedoman dan ibrah dalam transaksi itu adalah maksudnya, bukan sekadar ucapannya. Pertama, ucapan bisa aja salah. Ya, kemudian bisa aja sang pengucap ini memang dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang, baik, ini saya ada buku misalnya. Ini saya ada buku tentang ekonomi syariah. Anda jual buku ini ke antum 100 ribu untuk jangka waktu 2 bulan. Nah kan kemudian ternyata pihak B, antum ini, menerima transaksi ini. Oke lah, ini saya bayar 100 ribu dan pada 2 bulan ke depan akan saya balikkan buku ini. Ini walaupun lafal dari Anda bilang saya jual buku ini, tapi lafal tersebut tidak aktif, lafal tersebut tidak mu'tabar, tidak dianggap. Akad ini sah enggak? Yang lebih tepatnya adalah sah insyaAllah, namun tidak dianggap sebagai akad jual beli, melainkan dianggap sebagai akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Akad sewa menyewa. Baik, jadi ini tentang masalah definisi masih. Tadi kembali ke definisi bahwasanya jual beli adalah proses tukar menukar harta atau suatu manfaat yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas dan dengan cara-cara yang dibenarkan. Karena tentu ada prosesnya dan ada caranya. Dan cara-cara tersebut ya harus sesuai dengan kehalalan syariat. Jadi dengan cara-cara yang dibenarkan itu juga karena ada caranya kita jual beli dengan hutang. Ya. Jadi harus dibedakan antara jual beli dengan pemanfaatan dari hutang piutang yang berbunga, itu riba namanya. Riba dalam hutang. Dan riba itu Allah pisahkan dari yang namanya jual beli. Riba itu bukan jual beli. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Allah pisah antara al-bai' dengan riba. Praktik jual beli dan praktik riba itu berbeda. Ya. Kalau misalnya diperhatikan, praktik hutang piutang itu maksudnya praktik hutang piutang yang ada bunganya itu kalau sekilas kita perhatikan itu mirip dengan akad jual beli. Mirip dengan akad jual beli. Ada penukaran. Namun kalau misalnya praktik hutang piutang, penukaran tersebut bersifat temporary, bersifat sementara. Kalau jual beli bersifat everlasting, untuk selamanya, ya kan? Nah, dan dari praktik hutang piutang itu ternyata ada imbalan, ada manfaat tambahan dari orang yang berhutang kepada yang memberikan hutang. Tetapi ternyata kalau diteliti lagi, praktik hutang piutang berbunga itu berbeda dengan akad jual beli semata. Praktik hutang piutang berbunga itu tidak terjadi tukar menukar benda atau jasa ternyata. Nah, jadi transaksi riba itu tidak sama dengan transaksi jual beli. Jual beli asal hukumnya keumumannya halal. Adapun riba tidak ada yang dihalalkan. Ya, tidak ada yang dihalalkan. Wallahu a'lam. Baik, hukum jual beli tentu hukumnya mubah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijma'. Dalil-dalilnya banyak. Jual beli dalam Islam itu asalnya mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Nabi SAW juga memberikan petunjuknya di beberapa hadisnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Bila dua orang menjalin akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, kebebasan untuk memilih, khiyar, ya, selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama satu majlis. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum atau bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dan di antara urusan dunia semata itu adalah jual beli. Namun bisa disisipkan nilai ibadah. Hadis-hadis ini banyak sekali yang mengisyaratkan bahwasannya jual beli itu halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahui. Baik, di sini berarti menunjukkan bahwasanya berdagang jual beli itu halal, bahkan itu merupakan penghasilan yang di antara penghasilan yang terbaik insyaallah taala. Baik. Ada beberapa permasalahan di sini. Tentu kita layak untuk mengatakan bahwasanya sebagaimana amalan lainnya, maka jual beli pun memerlukan rukun. Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada sekitar 3 atau 4 rukun. Ya. Tapi intinya rukun jual beli itu kembali kepada 3 macam. Yang pertama, penjual ya, dan pembeli. Adanya penjual atau pembeli, yang dimaksud adalah pelaku transaksi. Pelaku transaksi. Dia harus ada itu. Bagaimana kita menjual, ya belum terjadi penjual belian kalau misalnya tidak ada penjual atau tidak ada pembeli. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, ternyata penjualnya sedang tidak ada. Dan memang masyhurnya tidak ada, seperti misal di kantor ya, atau di sekolah atau di kampus, di kelas, ada barang dagangan. Tapi penjualnya entah mana orangnya, enggak kelihatan penjualnya dan enggak standby di situ. Karena mungkin lagi belajar atau mungkin lagi ngantor dan sebagainya. Tapi jualannya itu ada. Dan kotak untuk menaruh duitnya itu ada. Jadi ada di sini ada barang dagangan ada. Baik. Barang dagangan ini juga harus ada, Dewan. Maksudnya kalaupun enggak ada, minimal dia tersifati dengan jelas dan wajib dia dimiliki oleh penjual atau penjualnya sebagai reseller atau sebagai perantara misalnya. Nah, di sini penjual enggak ada, barang ada, pembeli ada, saya. Kalau harganya jelas ya. Objek transaksi itu ada barang dan harga jelas, maka insyaallah tidak bermasalah. Insyaallah tidak bermasalah. Selama harga itu jelas dan kita jujur tidak bermasalah. Baik, kita ulangi, rukun jual beli menurut jumhur ulama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku transaksi. Nah, pelaku transaksi ini maksudnya penjual atau pembelinya harus ada. Maksudnya harus ada, harus memang benar-benar eksis di dunia ini. Ya. Seperti misal kalau antum ya, ada semacam kulkas di jalan atau penyimpanan penjualan minuman seperti Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Ya. Itu harganya sudah tertera price-nya masing-masing. Antum tinggal memasukkan koin saja. Nah, ini kan jual beli. Apakah pedagangnya ada berbentuk manusia? Tidak ada, nggak kelihatan. Jadi yang berdagang mesin, secara otomatis. Nah, di sini penjualnya ya ada yang menaruh di situ penjual, ya. Pemilik depot atau pemilik kulkas itu, ya. Dan pembelinya antum, kemudian antum memasukkan koin dan keluarlah minuman tersebut, maka ini sah. Ini sama seperti yang di kelas atau di kantor. Ya, sama saja. Tidak masalah insyaallah taala. Pelaku transaksi ya, penjual atau pembeli. Yang kedua dari rukun jual beli adalah objek transaksi. Kalau tadi pertama itu pelakunya, yaitu orangnya, baik penjual maupun pembeli. Ya, yang enggak mungkin adalah ketika kita menjual tapi enggak ada yang beli. Nah, ini yang enggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita beli tapi enggak ada yang jual tapi barang jualannya itu ada, ini baru mungkin. Yang kedua, objek transaksi. Objek transaksi ini mencakup barang ataupun harga. Mencakup barang ataupun harga. Jadi barangnya harus ada, dalam artian meskipun memang tidak ada sekarang secara fisik, dia ada dengan deskripsi yang jelas. Sehingga orang yang membeli termaklumi dengan barang tersebut, tahu, oh barang tersebut seperti itu. Kemudian juga harga itu harus tertetapkan, harus jelas. Harus jelas. Ya. Dan kemudian yang ketiga dari rukun jual beli adalah sighah. Yaitu pernyataan. Ini menurut jumhur ulama. Jadi pernyataan termasuk rukun pernyataan ijab dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul. Ya, sighah yaitu bentuk pernyataan ijab dan qabul. Itu menurut jumhur ulama termasuk dari rukun. Tapi permasalahan di sini, apakah memang ijab, pernyataan ijab dan qabul itu masuk ke dalam rukun? Apakah benar? Nah, kalau misalnya mazhabnya atau kalimat yang dipegang oleh Ibnu Qudamah, ijab dan qabul itu bukan kewajiban, bukan keharusan. Tapi kalau misalnya mau kita rinci lagi, baiklah kita bagi ya menjadi dua macam cara terjadinya jual beli. Cara terjadinya jual beli itu kan ada yang memang ada dua macam ya. Yang pertama, jadi cara berjual beli ya. Yang pertama adanya ijab qabul. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Yaitu jual beli yang memang berijab dan berqabul. Ijab qabul ya. Kalau misalnya ijab ini maksudnya transaksi yang dengan adanya ijab qabul itu bentuknya dilaksanakan lewat ijab qabul ya, meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak. Ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Kalau kata Ibnu Qudamah, sighatul akad seperti yaitu pernyataan kerelaan, ya, kerelaan ini dijual dan dibeli, ini bukan merupakan keharusan untuk semua akad jual beli. Ketika antum membeli suatu produk, itu kadang antum nggak perlu ngomong, ini saya beli ini dengan harga sekian. Oh iya iya, saya jual ini dengan harga sekian. Nggak mesti. Kadang hanya dengan isyarat. Ya. Baik, itu yang pertama dengan jual beli dengan adanya syarat al-aqd. Kedua, ada yang disebut bai' al-mu'atat. Bai' al-mu'atat. Alif lam ya, mim ain alif ta alif ta, seperti ta marbutah seperti itu. Mu'atat. Bai' al-mu'atat. Nah, mu'atat ini artinya saling memberi. Yang pedagang memberikan barangnya dan pembeli memberikan harganya, memberikan uangnya atau barangnya dia. Jadi mu'atat itu saling memberi tanpa adanya ijab qabul secara lisan. Jadi bai' al-mu'atat atau disebut juga bai' murawadhah itu adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya. Yaitu kalau misalnya penjual memberikan produk, pembeli memberikan uang. Nah, pemberian saling memberi tersebut tidak ada ijab maupun qabul. Tidak ada ijab maupun qabul. Tidak ada kata-kata ijab, tidak ada kata-kata qabul. Tidak ada kalimat, ini saya berikan barang ini untuk Bapak. Dan dari pembeli, ini saya terima barang ini dari Bapak. Itu tidak ada ijab dan qabul, melainkan hanya sekedar langsung aja. Ini berapa harganya? Oh itu 5.000 gorengannya. Oh, udah, saya beli 5 ya. Tuh. Diplastikin, selesai. Nah ini bai' mu'aqad. Walau terkadang ya ada juga kata-kata dari salah satu pihak. Misalnya dari pihak pembeli. Dari pihak pembeli ya, datang ke toko gorengan. Itu nggak ada toko gorengan. Datang ke penjual gorengan. Kemudian ada beragam macam gorengan dan di tiap-tiap nampan gorengan tersebut tertera harga-harganya. Jadi ada bakwan. Ada bakwan harganya 1.000. Kemudian ada risol harganya 1.500. Kemudian ada pastel harganya 2000. Ini thaman, yaitu harganya maklum, diketahui. Bendanya ainul mabir juga maklumah, diketahui. Nah, kemudian saya mau beli risol 2. Berarti risol tadi berapa? 1.500. Hanya itu saja yang mau saya beli. Saya keluarkan kocek 3.000. Kemudian saya ambil risol itu, saya taruh di kantong saya misalnya. Langsung, tanpa ada ngomong, saya cuma ngomong misalnya, ini ya, risol 2, udah gitu doang. Nah, penjual menerima uang 3.000 saya. Penjual menerima uang 3.000 saya. Dan Anda sebagai saya pembeli, enggak ngomong kecuali cuma ini saya beli 2, 3.000. Ini disebut bai' al-mu'aqad tanpa ada ijab maupun qabul. Itu aja. Tanpa ada apapun. Ya. Jadi ini mau berlaku untuk barang berharga besar, ya, walaupun ataupun barang biasa yang remeh seperti gorengan tadi, maka tidak masalah dengan ini. Jual beli jenis ini, ya, dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanbali, jual beli mu'aqad seperti ini itu sah ketika sudah menjadi tradisi dan ada ridho, relaan antara kedua belah pihak. Bayar seperti ini sah, jual beli seperti ini sah menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Hanbali. Penjual belian seperti ini, yaitu tanpa ada kata-kata atau isyarat, itu sah-sah saja. Walaupun ada kata-kata dari salah satu belah pihak saja, juga sah, tidak masalah. Selama memang itu dikenal secara urf, tradisi mengenalnya, yaitu seperti di Indonesia ini. Di Indonesia ini, kalau misalnya kita membeli gorengan, tanpa banyak omong, jadi selesai, ya, maka nggak masalah. Dan juga penjualnya rela dibegitukan, itu bukan suatu hal yang menimbulkan konfliknya masalah. Ya. Karena menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi, tidak masalah. Ya. Baik, nah, itu yang pendapat pertama. Kerelaan, oke. Okay. Kemudian tradisi atau kebiasaan juga mengamininya. Tapi kalau misalnya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i berpendapat, ya, bahwa jual beli mu'aqad ini, jual beli tanpa adanya sirat ijab dan kabul, ya, disyaratkan, mereka umat Imam Syafi'i mensyaratkan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada ijab dan kabul. Atas dasar ini, dalam mazhab Syafi'i, jual beli semacam ini tidak sah. Baik barang yang diperjualbelikan itu mahal maupun murah. Ini dalam mazhab Syafi'i, jual beli mu'aqad seperti ini tidak sah. Yaitu jual beli tanpa ijab kabul tidak sah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, innamal bai'u an taradhin. Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan. Nah, sifat kerelaan itu sesuatu yang abstrak, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i mengapa mereka membatilkan penjual belian ini? Karena begini, kalau orang tanpa ijab kabul dalam jual beli, maka kita tinjau lagi. Bukankah jual beli itu baru sah kalau misalnya ada kerelaan antara dua muta'akidain, dua pihak, ya kan? Nah, dan hadis juga melazimkan itu, adanya keridhaan antara dua belah pihak. Dan keridhaan atau kerelaan itu sifatnya kan abstrak. Enggak jelas. Abstrak ya, maknawi. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang konkret untuk mengetahui kerelaan keduanya. Nah, sesuatu yang konkret itu adalah kata-kata. Supaya benar-benar jelas tertera, oh ini rela kok dia saya beli barangnya. Oh ini pembeli ini rela dengan harga saya. Nah, jadi ketika nanti ingin membuktikan adanya transaksi, kalau misalnya sengketa gimana, kan? Kata mereka. Jadi memang harus benar-benar adanya bukti sah keridhaan tersebut. Nah, tetapi itu pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i juga sendiri. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, ya, seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Baghawi dan lainnya, menganggap transaksi semacam ini sah pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Karena apa? Tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Sehingga rujukannya kembali kepada tradisi atau urf. Maka Imam Nawawi mengatakan pendapat inilah yang menjadi standar fatwa. Itu kalau misalnya kita mau mengikuti fatwanya Imam An-Nawawi. Nah, dan insya Allah ini yang lebih kuat dalam mazhab ya. Mazhab Syafi'i maksudnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kembali ke urf ya. Kita itukan aja. Kita mengikuti Imam Nawawi di sini sebagai muhaqqiq mazhab. Walaupun beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibn Suraij dan Imam Ar-Ruyani rahimahumullah membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab kabul ini pada barang-barang biasa saja, yaitu yang enggak mahal seperti gorengan, coki-coki, ya, mie instan. Adapun kalau misalnya barang-barang yang besar, berharga, mahal, seperti emas, ya, atau seperti kitab yang besar, maka ini tidak boleh tanpa ijab dan qabul. Itu standarnya mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Baik. Jadi kita ingat lagi tentang masalah definisi jual beli. Jual beli memiliki definisi yaitu apa? Proses tukar menukar harta atau suatu manfaat yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas dengan cara-cara yang dibenarkan. Kemudian harta juga memiliki definisi, yaitu setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan ataupun kondisi darurat. Dan jual beli memiliki beberapa rukun, yaitu adanya pelaku transaksi, baik penjual atau pembeli, adanya objek transaksi, baik barang atau harga, dan bagi jumhur ulama adanya ijab dan qabul. Tapi yang sahih bahwasanya tidak semua macam jual beli itu harus ada ijab dan qabulnya. Dan tadi ada dua macam terjadinya atau cara terjadinya jual beli. Ada yang versi keberadaan ijab dan qabul, ada yang versi jual beli mu'aqad tanpa ada ijab dan qabul, dan itu adalah jual beli yang sah selama memang sudah menjadi tradisi dan memang ada kerelaan dari kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada hari Jumat kita akan membahas menuju ke hadis pertama dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, ya. Itu insyaallah nanti akan kita bahas hadis tentang atau sekitar 3 hadis tentang al-has 'ala al-kasb, yaitu anjuran untuk berpenghasilan. Insyaallah ta'ala hadisnya Aisyah. Insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.